pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Ajarilah kami ini kasihmu ya Tuhan.